Bila ada hal yang indah dari buruknya dunia ini, hilang semua hati gundah melihat mereka menari. Tiada bunga yang seharum, wangi tubuh mungil mereka. Di saat mereka tersenyum, bercahayalah dunia ini. Tangis dari mulut mereka, bagaikan semangat di hati. Asa untuk bahagiakan mereka. Tawa dari mulut mereka, mempura dan benci di hati. Asa ciptakan damai di bumi. Bila ada hal yang suci dari kotornya dunia ini, jernih hati polos mereka belum terjamah oleh dosa. Tiada tari yang seindah gerak lincah tubuh mereka. Di saat mereka tertidur, terdengar malaikat bernyanyi. Tangis dari mulut mereka, bagaikan semangat di hati. Asa untuk bahagiakan mereka. Tawa dari mulut mereka, mempura dan benci di hati. Asa ciptakan damai di bumi. Tangis dari mulut mereka, bangkitkan semangat di hati. Asa untuk bahagiakan mereka. Tawa dari mulut mereka, mempura dan benci di hati. Asa ciptakan damai di bumi. Tangis dari mulut mereka, bangkitkan semangat di hati. Asa untuk bahagiakan mereka.